Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk Allah azza wa jalla memberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan pada saat ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mengetahui bimbingan-bimbingan syariat insyaallah dalam berbagai persoalan yang dihadapi umat. Kita berharap bahwa kegiatan seperti ini menjadi amal saleh yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah azza wajal, menumbuhkan iman kita dan membuahkan amal yang saleh. Bahkan kita berharap dari Allah Azza wa Jal agar yang semacam ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas, sehingga memberikan dampak-dampak yang baik bagi muslimin dan bagi masyarakat secara umum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa tema kajian pada kesempatan ini terkait dengan mewaspadai paham radikal dan bagaimana yakni bimbingan para ulama dalam mengobati atau memberikan solusi jalan keluar dari paham-paham radikal. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih rinci tentang beberapa contoh paham radikal, sebetulnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa istilah ini, radikal, radikalisme, atau kemudian berkembang lagi menjadi Islam radikal dan seterusnya. Di masa-masa ini, seperti yang antum ketahui, mulai meluas lagi dan menjadi bahan pembicaraan baik di kalangan para petinggi maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Mungkin di masa dahulu, sekian tahun yang lalu, ya, di zaman-zaman orang tua kita juga muncul istilah-istilah itu. Kemudian sekian waktu berikutnya semacam tenggelam atau jarang disebut. Akhir-akhir ini istilah tersebut muncul lagi dan menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita sayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang memahami makna radikalisme sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak tersebut, kemudian digunakan untuk kepentingan kelompok atau pribadi atau kepentingan politik dan yang semisalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit mengulas sejarah secara singkat bahwa istilah radikal atau juga fundamentalisme, radikalisme ini justru awal munculnya wallahu alam di tengah-tengah masyarakat Nasara pada abad ke-19-an, ketika di satu sisi orang-orang Nasara mereka tidak perhatian dengan agama walaupun identitas mereka sebagai orang-orang Nasrani, tapi secara hukum-hukum mereka cenderung kepada ibahiyah, semuanya boleh dan menerjang hukum-hukum agama. Di saat itulah muncul suatu kelompok yang ingin mengembalikan manusia ke dalam ajaran agama yang betul-betul mengikuti aturan agama, sehingga menghendaki suatu perubahan yang drastis. Nah, sehingga muncullah istilah fundamentalisme, radikalisme, dan bahkan itu berkembang. Di sana ada organisasi-organisasinya di barat, termasuk di Amerika, dan kegiatan-kegiatannya. Nah, itu awal-awal muncul istilah fundamentalisme atau juga radikalisme. Kalau ditelusuri dalam bahasa Arab, ya, kesamaan kata fundamentalisme itu kalau dalam bahasa Arab asl atau usul, fundament. Sehingga dalam bahasa Arab istilah fundamentalisme ya usuliyah begitu, atau jadriyah, usuliyah jadriyah. Ya, memang dalam bahasa Latin juga radix itu yang maknanya akar, bahasa Arab jadr, sehingga istilahnya jadriyah, usuliyah. Ya, namun berjalannya waktu istilah ini akhirnya meluas dan meluas, dan akhirnya juga disematkan kepada sebagian kelompok muslimin yang juga memiliki suatu gerakan yang sifatnya itu dianggap keras, mutasallib, dan menghendaki suatu perubahan yang sampai pada akar-akarnya drastis dan keras, sehingga disebutlah di sana istilah Islam radikal atau fundamentalisme Islam atau yang semakna dengan itu. Nah, berjalannya waktu akhirnya berbagai kepentingan menggunakan kata-kata tersebut untuk disematkan kepada sebagian muslimin. Kita tidak memungkiri bahwa dari sebagian kelompok-kelompok muslimin ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang bersifat semacam itu, gerakannya gerakan yang keras dan tidak kompromi, dan memang menghendaki suatu perubahan yang total. Ikhwan fillah rahimakumullah, namun oleh pihak tertentu penafsiran radikal ini kadang digiring kepada suatu kepentingan, sehingga orang-orang yang sebetulnya tidak masuk dalam definisi radikal dimasukkan pula dalam definisi radikal. Seperti akhir-akhir ini kita dengar ya berita-berita yang macam-macam, termasuk misalnya penutupan website dan lain-lain, penarikan buku-buku sekolah di bidang agama dan seterusnya. Ada pihak-pihak tertentu, entah sumbernya siapa, yang jelas terkadang menyebut bahwa sumber daripada pemikiran radikal adalah Wahhabiyah. Nah ini wallahu alam, sebatas yang saya tahu ini hanya suatu tuduhan. Ini hanya suatu tuduhan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dianggap oleh orang-orang sebagai tokoh dari Wahhabiyah, sama sekali tidak membawa paham yang disebut dengan paham radikal sesuai dengan definisi pada umumnya. Karena beliau rahimahullah ta'ala sangat anti dengan paham-paham yang menuju ke arah itu. Seperti yang akan kita sebutkan insyaallah, bahwa bila radikalisme ini disematkan kepada kelompok muslimin, maka yang masuk pada definisi tersebut adalah orang-orang takfiriyin, khawarij, dan kelompok-kelompok lain yang membawa fikir pemikiran takfir, termasuk Syiah. Ikhwani fillah rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sangat anti dengan paham takfir. Dipersaksikan oleh murid-murid beliau bahwa beliau orang yang paling berhati-hati dalam bab mengkafirkan orang. Beliau sangat berhati-hati dalam bab mengkafirkan orang, dan ini tertuang dalam tulisan-tulisan beliau, banyak buktinya dari buku-buku yang ditulis oleh beliau. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ketika menerangkan masalah pengkafiran, katakan bahwa rukun Islam ini ada 5 seperti yang kita tahu. Kemudian tidak dikafirkan kecuali yang meninggalkan rukun yang pertama, syahadatain. Dan itu hal yang kita semua sepakat muslimin. Saya kira enggak ada yang enggak sepakat. Orang yang meninggalkan syahadatain dianggap kafir. Nah, itulah beliau. Beliau bahkan termasuk yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Walaupun sebagian ulama mengatakan kafir yang tidak sholat, walaupun meyakini wajibnya sholat, tapi dia meninggalkannya karena malas, sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi ulama yang lain, jumhur ulama, mengatakan tidak. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ikut pendapat yang ini. Ya, pendapat-pendapat ulama a'immatul arba'ah, dan beliau dalam hal ini sesuai dengan Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang lain, bahwa yang meninggalkan sholat selama masih meyakini wajibnya sholat tidak dikafirkan. Yang dikafirkan adalah yang meninggalkan syahadatain. Ini salah satu contoh bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sangat berhati-hati dalam bab mengkafirkan orang. ya, tidak dikafirkan kecuali betul-betul terbukti secara syar'i ada alasannya melakukan sesuatu yang memang secara ijma' itu membuat dia kafir dan telah paham, ya, ditegakkan padanya hujjah bahwa itu perbuatan salah, baru setelah itu dikafirkan, tentunya juga dengan syarat-syarat yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah ini yang kita prihatinkan di zaman kita sekarang ini, di akhir-akhir ini begitu kuat serangan terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang diantara mereka adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan Imam Syafi'i dan juga yang lain dari para ulama. Begitu kuat serangan terhadap mereka dengan alasan semacam tadi, ini sebagai sumber dari paham radikalisme, padahal sama sekali tidak. Ya, beliau bersih dari tuduhan-tuduhan itu, dan orang yang menuduh beliau dengan tuduhan seperti itu, bila dibuktikan secara ilmiah, mereka tidak akan bisa membuktikannya. Justru sebaliknya, beliau dan sampai sekarang, seperti misalnya Saudi Arabia, ya, yang negeri tersebut, kalau orang memahami atau apa secara global menyebut negeri tersebut negeri Wahabi. Lihatlah bagaimana Saudi Arabia. Apakah Saudi Arabia membawa kehancuran di tengah umat, di tengah dunia, atau justru Saudi Arabia membawa perdamaian? Hendaknya dijawab dengan jujur. Orang yang menjawab dengan jujur, melihat tanpa latar belakang yang jelek, tentu akan berpenilaian bahwa Saudi Arabia tidak lain kecuali membawa perdamaian. Ya, kita tahu bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum ini. Mereka adalah terdiri dari berbagai kabilah-kabilah yang sangat jahil dan banyak orang jahat. Setelah datangnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan Muhammad bin Saud dan terbentuk negeri Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, maka terwujudlah suatu keamanan yang haji jadi aman. Sebelumnya orang haji ketakutan dalam perjalanan, mungkin mereka berpamitan untuk haji, tapi seolah-olah sudah pamitan yang terakhir, barangkali gak kembali lagi. Itu zaman dulu. Tapi dengan pelayanan kerajaan Saudi Arabia terhadap para haji, dari sisi keamanan dan fasilitas, betul-betul mereka mendapatkan servis yang luar biasa, yang negeri-negeri lain tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Belum lagi berbagai bantuan-bantuan mereka terhadap muslimin di Bosnia, di Afghanistan, di Palestina, di mana belakangan-belakangan ini Burma dan lain-lain, termasuk di Indonesia. Sekian banyak muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan Saudi Arabia, baik kebaikan yakni langsung yang mereka rasakan berupa bantuan misalnya makanan atau santunan atau bahkan lebih daripada itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah Saudi Arabia yang mereka anggap sebagai Wahabi. Bandingkan dengan yang lain, ya, bandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya Iran, negeri Syiah. Ya. Apakah kedamaian yang mereka bawa justru yang ada secara bukti-bukti yang nyata mereka sifatnya merusak. Merusak moral, merusak akidah, dan merusak keamanan. Merusak moral dengan akidah takiyahnya, jadi orang itu suka berbohong, dan dianggap bohong sebagai apa? Agama, bagian daripada ajaran agama. Merusak moral dengan nikah mut'ah, zina yang dilegalkan sehingga menjadi nikah mut'ah. Merusak akidah karena rukun iman muslimin hancur. Semua rukun imannya beda kalau dirinci antara keimanan ahlu sunnah dengan imannya orang-orang syiah. Hancur akidahnya muslimin. Merusak keamanan seperti yang kita lihat, dan nanti insya Allah kita akan berikan beberapa contoh bagaimana mereka mengacaukan keamanan sampai di musim haji, di saat muslimin menginginkan ibadah untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, pergi ke sana ingin ibadah, ingin tenang, malah dikacaukan oleh orang-orang Syiah Rafidah dari Iran. Nah, jadi sesungguhnya yang pantas disebut dengan istilah radikal itu Wahabi atau Syiah Rafidah. Tentu jawabannya jelas bagi orang yang menilai dengan adil. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini perlu sekali kita pahami, karena sekali lagi di masa ini kita menghadapi berbagai kepentingan yang mereka tidak menilai sesuatu dengan adil. Mereka tidak berkeinginan kebaikan yang hakiki untuk masyarakat, tapi berkeinginan yakni mencapai target-target yang dimaukan oleh pihak-pihak tertentu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan radikalisme ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bila disebut Islam radikal, maka yang pantas untuk masuk dalam definisi radikalisme adalah orang-orang yang membawa pemikiran takfir. Dan di antara mereka orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah, dua-duanya membawa pemikiran takfir. Kita akan sedikit bahas tentang mereka, dan kita dahulukan orang-orang Khawarij, dan yang lebih tenar pada masa ini adalah salah satu kelompok mereka yang disebut dengan istilah ISIS, atau dalam bahasa Arab dengan istilah Daesh. Ini adalah salah satu kelompok Khawarij dan ramai dibicarakan pada sekup dunia. Juga di negeri kita ini banyak dibicarakan karena memang pengaruh mereka cukup kuat, sehingga menjadikan sekian orang simpati kepada mereka. Bahkan sebagian yang lain lagi betul-betul loyal dan berbaiat ikut di dalam jaringan mereka, walaupun masih di Indonesia, tapi sudah walaknya, loyalitasnya kepada mereka. Lebih daripada itu, ada yang sampai pergi ke sana untuk bergabung dengan ISIS dan menjadi salah satu dari penduduk ya khilafah-khilafahannya ISIS. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan seperti yang kita tahu, sebagian dari mereka bahkan mengancam negeri kita, ya, dan para aparatur negara di negeri kita ini. Ya, ini sudah sampai sedemikian rupa pengaruh ISIS terhadap sebagian muslimin di negeri kita ini. Nah, siapa hakikatnya mereka ini, orang-orang ISIS yang disebut dengan Daesh di dalam bahasa Arab, yang itu sebetulnya singkatan ya. Daesh itu daulah, daulah, panjang dengan huruf alif Islamiyah, maknanya alif Islamiyah, daulah Islamiyah. Ish, ain dan shin, ainnya itu Irak, shinnya Syam, ya sama dengan ISIS, ya kan? Itu juga singkatan dari yang semakna dengannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui siapa mereka, maka tentu kita mesti menelusuri bagaimana asal muasalnya mereka itu. Sesungguhnya kelompok ini bermula dari apa yang diproklamirkan oleh seorang yang bernama atau berkunyah Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Abu Mus'ab Az-Zarqawi, kalau gak salah namanya Ahmad Fadil, asli namanya itu Ahmad Fadil kalau gak salah ya, berkunyah Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Dia membentuk suatu jamaah, awal-awalnya disebut Jamaatut Tauhid, jamaah Tauhid di Irak. At-Tauhid wal Jihad, Jamaatut Tauhid wal Jihad di Irak. Kemudian berkembang menjadi Qa'idatul Jihad fi Biladir Rafidin, Qa'idatul Jihad fi Biladir Rafidin. Nah, ketika terjadi perang di Irak seperti yang kita dengar ya, selepas runtuhnya Saddam Hussein, terjadi banyak kekacauan di sana. Nah, di antaranya berbagai penyerangan ke pihak-pihak Amerika. Nah, selalu Abu Mus'ab ini memberikan pengakuan bahwa dialah yang bertanggung jawab terhadap penyerangan ini dan penyerangan itu dan seterusnya, sampai akhirnya dia menjadi buronan Amerika dan sampai pada akhirnya dia tewas kalau enggak salah ingat pada tahun 2006. Iya. Ini Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Kalau Az-Zarqawi ini dari Zarqa, Yordania. Kalau asal muasalnya mungkin Palestina, wallahu a'lam. Cuma dari sisi tinggalnya ya dan nisbahnya Zarqawi, yakni dari Zarqa, Yordania. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, siapa dia ini? Dia itu ternyata berguru atau banyak mengambil faedah dari seorang yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini juga orang Yordan, Yordania. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi juga punya sejarah dari Yordan, belajar pernah, bahkan kalau dari apa yang saya baca pernah belajar di Madinah juga dia, tapi merasa gak puas dengan apa yang diajarkan di Saudi Arabia, sampai dia pergi ke sana, Pakistan atau Afghanistan. Nah, banyak mengambil faedah dari orang-orang di sana. Ya, di antaranya Abdullah Azza. Mungkin kalau yang baru-baru muda-muda enggak kenal nama Abdullah Azza ini siapa, tapi yang sudah lama-lama belajar akan tahu. Dulu terkenal sekali nama Abdullah Azza, terutama di orang-orang pergerakan. Salah satu dianggapnya mujahidin begitu kan. Ini juga orang Yordania. Juga orang Yordania yang pergi ke sana Afghanistan, ikut berjihad di Afghanistan. Ya, persisnya akhirnya di Pakistan atau Afghanistan, kurang lebih antara dua negara ini dia di sana. Nah, Abdullah Azzam ini juga berpengaruh kuat kepada Abu Muhammad Al-Maqdisi. Yang Abu Muhammad Al-Maqdisi ini akhirnya menulis buku-buku ya, menulis buku-buku. Di antara bukunya adalah berjudul Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah. Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah. Artinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, penyingkap yang jelas dalam hal kafirnya Saudi Arabia. Jadi dari judulnya sudah jelas, ya, orang lihat judulnya, oh ini isinya mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah. Punya buku yang lain juga yang cukup terkenal di kalangan mereka, berjudul Millatu Ibrahim. Millatu Ibrahim. Nah, buku-buku ini kalau di Indonesia, siapa yang memakainya? Yang memakainya orang-orang mereka, orang-orang Jamaah Ansharut Tauhid dan kelompoknya. Ini menjadi buku pegangan mereka, menjadi sebagian pegangan mereka, buku-buku ini. Ya, Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulah Saudiyah dan Millatu Ibrahim. Kemudian termasuk dari apa, tokoh yang berpengaruh pada Abu Mus'ab tadi adalah Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Ya. Ini juga cukup berpengaruh pada pemikiran Abu Mus'ab atau Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nah, dari silsilah ini nampak bahwa kembalinya nanti mereka ini orang-orang apa? Orang-orang Ikhwanul Muslimin. Kalau dikembalikan lagi, diurutkan ke atas silsilahnya, kayak Abdullah Azzam, Muhammad Surur Zainal Abidin, ya, ini ke atasnya kemana? Ikhwanul Muslimin, yang diistilahkan dengan Jamaatul jamaah induknya, kemudian berpecah-pecah, menyempal jadi Muhammad Surur, menyempal jadi ini, tapi intinya dulu kesana. Sehingga mereka ini jelas orang-orang yang sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran siapa? Sayyid Qutb Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Lebih-lebih dalam bab takfir, Sayyid Qutb. Nah, intinya kesana. Ya, Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan ISIS tadi, setelah terbunuhnya Abu Mus'ab Az-Zarqawi, kemudian yang menggantikannya Abu Umar Al-Baghdadi. Namanya Abu Umar Al-Baghdadi. Itu menggantikan Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Abu Umar Al-Baghdadi juga akhirnya tewas, terbunuh, dan digantikan oleh yang sekarang ini, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, atau juga disebut dengan Abu Du'a. Dia punya beberapa kunyah, Abu Du'a atau Abu Bakar Al-Baghdadi. Dulu di masa kepemimpinan Abu Umar Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi ini sebagai istilahnya pelaksana lapangan, komando lapangannya dia. Ya. Kemudian setelah Abu Umar mati, dia yang diangkat. Semua tadi, ya, walaknya tetap masih ketika itu kepada siapa? Usama bin Laden dengan kelompoknya Al-Qaeda. Dengan kelompoknya Al-Qaeda. Nah, ketika itu awal-awalnya mereka di Irak dan muncul kerusuhan di Syam, mereka pun akhirnya mengirimkan semacam pasukan begitu atau tim ke Syam untuk membentuk di Syam seperti yang terbentuk di Kirat. Di antara yang diutus ketika itu sebagai pimpinan di sana, Abu Muhammad Al-Jawlani diutus ke sana untuk membentuk, ya, seperti yang ada di Syam. Walhasil karena permasalahan pribadi, artinya intern, ya, permasalahan intern mereka, akhirnya ini terpecah. Ya, terpecah. Maka Abu Bakar Al-Baghdadi dengan mengumumkan sebagai khalifah pada kelompoknya ISIS tadi, Daesh, sementara sebagian tidak mau ikut dan menjadi bertentangan, yang kemudian mereka dikenal dengan Front Jabhatun Nusrah. Nah, Jabhatun Nusrah ini walaknya tetap kepada Al-Qaidah, yang Al-Qaidah ketika itu sudah berganti kepemimpinan setelah matinya Bin Laden kepada Ayman Al-Zawahiri. Al-Qaidah ketika itu sudah berganti pimpinan dari Usama Bin Laden kepada Ayman Al-Zawahiri. Jabhatun Nusrah ini walaknya, loyalnya kepada Al-Qaidah dengan pemimpinnya Ayman Al-Zawahiri. Sementara Daesh atau ISIS, mereka ya loyal kepada khalifah mereka, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, antara keduanya ini jangan dianggap bersahabat. Kalau mereka mengatakan bersahabat, itu ditutup-tutupi. Aslinya tidak. Mereka saling bunuh-membunuh di antara mereka. Mereka saling bunuh-membunuh di antara mereka. Dan sempat Nusrah mengeluarkan pernyataan mereka berlepas diri daripada Daesh atau ISIS. Nah, bahkan ketika Jamaatul jamaah induknya di Mesir menang pada pemilihan umum sehingga naik menjadi presiden ketika itu Muhammad Mursi di Mesir, terjadi perbedaan sikap yang sangat drastis antara siapa? Daesh, ISIS dengan Jabhatun Nusrah. Perbedaan yang sangat bertentangan. Ayman Al-Zawahiri menyatakan loyalnya dan mendukung Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir ketika itu. Tapi kelompok Daesh atau ISIS mengkafirkan Muhammad Mursi dan dianggapnya murtad, ya, pengkhianat, murtad dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara dua kelompok ekstrim ini. Sama-sama takfiriyin, sama-sama punya paham takfir, sehingga saling mengkafirkan pula di antara mereka. Nah, ini kalau istilahnya orang Arab, ma asbahal yaum bil barihah, betapa miripnya sekarang dengan kemarin. Karena orang-orang Khawarij, nenek moyang mereka, juga melakukan takfir di antara mereka, saling mengkafirkan di antara mereka. Khawarij itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok Al-Azariqah, ada kelompok An-Najadat, ada kelompok apalagi yang sekarang ini di mana? Oman, Ibadiyah, macam-macam kelompok. Dan satu dengan yang lain mereka tidak cocok dan saling mengkafirkan. Nah, sekarang pun kita lihat seperti itu pada kenyataan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari sedikit pemaparan, ya, singkat tentang ISIS tadi, ketika kita melihat tokoh-tokohnya dan silsilah mata rantai daripada para tokoh-tokohnya, nampak sekali bahwa mereka ini adalah suatu kelompok yang ujung-ujungnya, ya, kepada pemikiran Sayyid Qutb dalam bab takfir. Sayyid Qutb itu pemikiran takfirnya sangat berbahaya sekali. Mungkin sebagian orang enggak terima dikatakan seperti itu, karena dianggap Said Qutb syahid. Ya. Nah, orang yang enggak terima dikatakan Said Qutb adalah sumber takfir di masa ini, ya itu mungkin orang muta'assib saking fanatiknya dengan Said Qutb, atau juga orang yang memang tidak tahu tentang hakikat isi buku-buku Said Qutb. Kenyataannya seperti yang telah diterangkan oleh para ulama rahimahumullah dan mereka yang masih hidup hafizahumullah, bahwa buku-buku Said Qutb baik Dilalul Quran tafsirnya atau Ma'alim fit Tariq dan juga buku-buku yang lain, ya, muatan takfir terhadap umat begitu kental sampai para muadzin yang mengumandangkan azan dengan syahadatain, ya kan, dalam azan ada syahadatain apa tidak, itu pokoknya azan di situ syahadatain, oleh Said Qutb dianggap semuanya adalah masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat jahiliyah yang intinya adalah dianggap kafir semuanya. Ya, kecuali yang mengikuti dia, yang tidak dianggap takfir, apa kafir. Nah, ini buku-buku Said Qutb ini secara langsung dan tidak langsung mendidik sekian banyak kelompok-kelompok dakwah berpemikiran takfir. Seperti tokoh-tokoh tadi, ya, akhirnya berpemikiran takfir. Orang yang tidak cocok dengan kelompok mereka dianggap kafir. Para pejabat negara yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dianggap kafir. Dengan mudah dan dengan enteng mereka menvonis kafir orang-orang yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah dengan alasan yang macam-macam, diantaranya ya saya anggap bahwa ya presiden tidak apa namanya berhasil atau gagal dalam melaksanakan syariat Islam, maka dia kafir dan istilah-istilah yang semacam itu. Ikhwanul Fidin rahimakumullah, buntut daripada takfir seperti ini akan muncul tadi pemikiran kalau disebut radikal, yaitu ya suatu gerakan yang keras menfonis orang lain sebagai kafir, kemudian diikuti dengan berbagai praktek-praktek kekerasan, yaitu tindakan-tindakan teror di tengah masyarakat seperti yang kita ketahui, ya, peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan, perampokan-perampokan dan lain-lain yang sayangnya semuanya diatasnamakan Islam. Termasuk yang dilakukan ISIS, yakni hal-hal yang sangat bertentangan dengan Islam tapi lagi-lagi dinamakan Islam. Dan betapa jeleknya mereka ketika mereka senantiasa mengupload, ya, menampilkan tindakan-tindakan kekerasan mereka. Entah itu maksudnya apa. Mungkin maksudnya mau menakut-nakuti, mungkin saja. Ya, ketika mereka menyembelih manusia diperlihatkan, di video diabadikan, diperlihatkan. Ketika mereka membakar, ya, manusia juga diabadikan, diperlihatkan, dikomentari dan seterusnya. Nah, tindakan-tindakan yang seperti itu beringas, ya, tidak manusiawi, apalagi islami, diperlihatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi SAW telah memperingatkan banyak hal yang mereka mungkin tidak tahu atau tidak paham, wallahu a'lam, atau memang melanggar, wallahu a'lam. Seperti yang mereka lakukan, membakar manusia. Ya, yang dibakar ini orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ternyata yang dibakar Muslim. Bolehkah itu dilakukan? Walaupun kepada seorang kafir, Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membakar walaupun orang kafir. Suatu saat sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya memerintahkan untuk membakar ketika itu Nabi menyebut dua orang. Kalau kamu ketemu fulan dan fulan, bakar dengan api. Setelah itu Nabi panggil lagi. Dan beliau katakan kepada sahabatnya, jangan kamu bakar. Kamu bunuh saja tapi jangan dibakar. Karena la yu'adzibu binnar illa rabbun nar, tidak ada dan tidak boleh yang ada yang membunuh dengan api kecuali menyiksa dengan api kecuali Allah Azza wa Jal, Rabbnya api, yang memiliki api tersebut. Ya. Tapi hadis yang seperti ini jelasnya mereka langgar. Ya. Mana fikihnya mereka? Kalau mereka memang orang yang menerapkan syariat, kenapa justru melanggar syariat? Belum lagi di-upload seperti itu, diperlihatkan kepada umat. Sampai istrinya melihat, mungkin kan? Anaknya mungkin melihat, orang tuanya melihat. Nabi SAW melarang seorang menyembelih kambing, misalnya, diperlihatkan kepada kambing yang lain. Ini hewan biasa. Ngasah pisau oleh Nabi SAW jangan di hadapan kambing yang mau disembelih. Nah ini orang dibakar malah diperlihatkan kepada keluarganya. Begitu syariat Islam. Nah ini jelas pertentangan dengan Islam. Dan berbagai macam tindakan-tindakan yang kita ketahui dari mereka, ini sama sekali tidak Islami dan tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Bahkan itu merusak sum'ah, nama baik Islam. Makanya kalau bahasanya para ulama di Saudi Arabia misalnya, ketika berbicara tentang ISIS, ya seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti di Saudi Arabia, penggantinya Syekh bin Baz rahimahullah, bahasa beliau bahwa Daesh la yumathil al-Islam, ISIS tidak mewakili Islam. Ya, ini bahasa yang tepat sekali. ISIS tidak mewakili Islam. Itu kelompok sendiri, perbuatan mereka jangan dianggap itu perbuatan Islami. Jangan menilai Islam dengan melihat ISIS. Oh, Islam itu begitu. Ya, sangar, beringas, tidak manusiawi. Jangan menilai Islam dengan melihat ISIS. ISIS la yumatsil Islam. Tidak mewakili Islam. Begitu. Bahkan yakni sebagian ulama kita mengatakan sesungguhnya mereka ini adalah buatannya orang-orang Yahudi. Dan omongan ini dari para ulama kita bukan omong kosong, tentunya mereka punya bukti-bukti dan memang seperti yang kita dengar dari berbagai berita, bahkan sebagiannya yakni ucapan rekaman video dari orang-orang kafir juga, ya, dan dari berbagai sumber yang tidak bisa diabaikan begitu saja, nampak bahwa memang ini ada asal usulnya dari orang-orang Yahudi, ya, sehingga ketika mereka orang-orang atau bahkan sebagian ulama kita mengatakan ini adalah buatan Yahudi, sekali lagi ini bukan omong kosong. Bukan kalam farig, bukan. Dan bukan satu hal yang jauh kalau dikatakan seperti itu atau dikatakan mustahil, tidak. Karena kita tahu bahwa memang orang-orang kafir untuk menghabisi Islam dan Muslimin dan untuk membuat tercorengnya nama Islam, mereka melakukan hal yang seperti itu. Sebagaimana mereka dulu misalnya membentuk aliran Ahmadiyah, ya, buatannya penjajah Inggris, kan sama saja. Ya. Ahmadiyahnya ngaku Islam dan merekrut Muslimin, sesungguhnya walaknya kepada Inggris penjajah. di India ketika itu. Ya. Makanya mereka juga berkembang kembali ke sana, Inggris, tokoh-tokohnya. Nah, begitu pula seperti ini, Daesh atau ISIS bukan satu hal yang mustahil kalau ternyata memang ini di balik itu ada syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia seperti orang-orang Yahudi atau yang lain. Wallahu'ala. Atas dasar itu, ahibbati fillah rahimakumullah, maka kaum muslimin hendaknya waspadai gerakan ini, berhati-hati dari gerakan ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita cermati, bahwa untuk mengetahui orang-orang yang ikut di gerakan-gerakan ISIS ini, jangan hanya melihat kepada penampilan luar. Ya. Kalau hanya melihat pada penampilan luar, ya itu tidak akurat atau bahkan bisa salah menilai. Contohnya misalnya, wah, ini sebagian orang-orang itu istrinya bercadar. Maka dianggap semua yang istrinya bercadar kelompok mereka. Nah, ini cara penilaiannya anak TK. Ya. Cara penilaiannya anak TK. Masyarakat kita ini anak TK atau anak berpendidikan? Kalau ngaku anak berpendidikan sudah modern, ya bukan begitu cara menilai. Ya. Naik sedikitlah jadi orang yang berpendidikan. Mau pendidikan tingkat atas apalagi universitas. Jadi jangan menilai dengan penampilan luar. Karena mereka pun seperti yang kita ketahui, mereka bisa berubah-ubah penampilan. Ketika mereka menyamar, mereka akan seperti orang-orang jalanan. Bahkan jenggot pun mereka cukur demi maslahat dakwah. Ya, jenggot mereka cukur. Pakaian mungkin pakai kaos, pakai celana jin, hal yang biasa bagi mereka. Pakai topi pet dan sejenisnya. Nah, apakah kemudian kita akan menilai, oh itu berarti pakai celana jin itu anggota ISIS? Yang itu juga kalau begitu, yang di kafe-kafe itu juga ISIS mungkin itu. Ya, ISIS kena angin. Allahu musta'an. Jadi kalau begitu nggak boleh dan nggak benar menilai hanya dengan penampilan luar. Sekali lagi, ini penilaiannya anak TK, bukan orang berpendidikan. Ya, jadi kami mohon, kita masyarakat kalau menilai seseorang bukan seperti itu caranya. Menilailah dengan cara orang yang berpendidikan. Bagaimana caranya? Ya, dipelajari. Buku-bukunya apa, tokoh-tokohnya siapa? Kita tadi sudah menerangkan. Tokoh-tokoh mereka itu yaitu ya bin Laden, kalau ISIS ya tadi Abu Bakar Baghdadi, Abu Mus'ab Zarqawi, Abu Muhammad Maqdisi, dan terus Said Qutb, dan terus ke sana. Buku-bukunya dilihat, apa buku-buku pegangannya. Ya. Di Indonesia sama kelompok siapa yang cocok dengan mereka. Nah, ini baru akan diketahui melalui sedikit penelitian, walaupun mungkin ngobrol sejenak. Tapi kita ngobrol juga perlu apa? Perlu bekal, ngerti. Ya, kalau kita ngobrol nggak ngerti siapa mereka dan apa mereka, ya apa artinya ngobrol? Malah terpengaruh. Kita tahu dulu siapa itu ISIS, tokoh-tokohnya, buku-bukunya, prinsip-prinsip gerakannya. Sudah tahu, baru kita ingin mengetahui ini ISIS atau bukan. Nah, mungkin melalui ngobrol tadi. Tanya sedikit-sedikit, ya. Ya, bergaya intel sedikit lah. Ya, bergaya intel sedikit. Oh, ini belajarnya di mana? Biasanya kalau buku agama itu yang bagus karangannya siapa? Misalnya begitu. Kemudian, wah, sekarang ini sedang ramai ISIS atau ramai itu di sana di Irak. Ya, itu menurut Anda gimana, itu bagus apa enggak? Sekarang banyak orang yang gak suka. Nah, dari obrolan seperti itu nampak nanti dia loyalnya kemana, pendapatnya seperti apa. Nah, dari situ tahu bahwa ini orang cenderungnya kemana. Pakaiannya apa? Terserah. Mau pakai jin, mau pakai gamis, yang penting itu pemikirannya, pahamnya. Dari situlah kita bisa menilai siapa dia. Begitu caranya. Wallahu'alam. Soalnya kalau kita menilai sekedar dengan penampilan luarnya, kasihan. Banyak orang yang sesungguhnya tidak cocok dengan mereka, memusuhi mereka, dan dalam arti apa, yakni bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dakwah mereka, tapi malah dianggap sebagai anggota mereka, dicurigai, diperlakukan tidak baik dan lain-lain, ya, hanya karena sedikit kesamaan dalam penampilan luar. Ini kasihan, ini mendzalimi, ya, mendzalimi pihak-pihak tertentu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok radikal yang lain, yaitu kelompok Syiah. Sayang sekali Syiah di Indonesia ini di masa-masa ini semakin menggeliat gerakannya, semakin berani dan mendapat dukungan oleh sebagian pihak. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat disayangkan. Sehingga ketika orang-orang berbicara tentang radikalisme, Islam radikal, malah Syiah enggak tersentuh. Sepertinya Syiah itu rahmatan lil alamin. Sepertinya begitu. Enggak membawa apa? Bahaya atau kerusakan. Justru membawa kedamaian. Dianggap seperti itu. Enggak tersentuh. Sampai situsnya pun enggak ada ancaman untuk dibredel. Ya. Nah, ini memprihatinkan. Ini memprihatinkan. Padahal kalau kita lihat Syiah ini adalah kelompok yang sangat radikal. Sangat radikal. Bahkan bisa dikatakan melebihi Khawarij Daesh tadi. Kalau kita menelusuri kepada akidah mereka, keyakinan mereka, ya ini kurang lebih beda-beda tipis lah antara Syiah dengan Khawarij dari sisi takfir. Tapi yakni kalau kita melihat nas-nas tokoh-tokoh mereka, karena kalau kayak Khawarij ini dalam bentuk negara yang mendukung, ya bisa kita katakan hampir tidak ada. Sebetulnya ada, kayak Oman itu Ibadiyah Khawarij, cuma gerakan apa kekerasan seperti itu sampai sekarang belum begitu tampak. Ya. Yang ada kelompok-kelompok dakwah yang lebih radikal dalam hal gerakan-gerakan. Tapi kalau Syiah ini didukung oleh negara, kekuatan sebuah negara yaitu Iran. Dan sekarang yakni Irak pun juga banyak sekali Syiahnya. Syria juga ternyata Syiah pimpinannya, ya kan? Syiahnya Syiah yang lebih jelek lagi, Nusairiyah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini sesungguhnya yakni gerakan Syiah ini gerakan yang sangat berbahaya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ceramah ini, bahwa mereka berbahaya dari berbagai sisi. Mau bicara moral tadi, mereka ya punya suatu keyakinan taqiyah. Taqiyah itu dusta. Tapi mereka nganggap dusta demi agama. Sehingga itu adalah merupakan apa? Ibadah. Bahkan 9/10 agama itu taqiyah menurut mereka. At-taqiyatu tis'atu a'syarid din. Ya, 9/10. Jadi kalau antum punya roti dibagi 10. Ya. Bagi 10. 9-nya ini taqiyah. Satunya itu bukan taqiyah. Jadi sedemikian rupa itu bahayanya Syiah karena menjunjung tinggi taqiyah. Bahkan dikatakan ladina liman la taqiyata lahu. tidak ada agama bagi orang yang tidak punya taqiyah. Beda sekali dengan Islam. Islam mengatakan la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya amanah. Syiah malah tidak ada agama bagi orang yang tidak punya taqiyah. Jadi isinya dusta dan dusta omongannya. Bahkan sesama mereka pun kadang seperti itu. Sama mereka, apalagi dengan selain mereka. Terus kalau masyarakat itu terdidik dengan taqiyah, mau jadi masyarakat apa? Ya, hancur masyarakat kalau semuanya pada taqiyah. Dusta dan dusta. Demi kepentingan, ya, kata mereka, agama. Jadi moralnya mau seperti apa? Plus tadi apa? Mut'ah. Nikah mut'ah. Nah, ini daya tarik tertentu bagi anak-anak muda dan juga yang tua-tua juga. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang tidak kuat dalam imannya, ketakwaannya, kalau digoda dengan itu, ya akhirnya ikut mereka karena pengin mut'ah. Ya. Mut'ahnya saja kadang digratisi. Allah musta'an. Ya, tidak perlu ada walimah yang rame-rame, tidak perlu izin ke orang tuanya, nembung orang tuanya mau ngawini sudah. Ya. Bahkan ada mut'ah dauriyah atau dauriyah bergilir. Ya. Jadi nikah sama ini 1 jam, nanti beda lagi jam kedua sama fulan, jam ketiga sama fulan. Apa bedanya dengan para pelacur itu? Bedanya kalau pelacur itu yang di apa lokalisasi memang judulnya pelacur, ya. Tapi kalau ini judulnya Islam. Ya, jadi pelacur Islami begitu. Nauzubillah min dzalik. Allahu musta'an. Terus mau jadi apa masyarakat yang seperti itu? Ya. Belum lagi akibatnya nanti penyakit-penyakit yang nauzubillah gara-gara gonta-ganti pasangan. Gara-gara gonta-ganti pasangan. Sampai di Iran itu ada istilahnya Zainabiyat. Ya, kalau dari sisi makna orang mengira, wah, Zainab, bagus ya nama Zainab, Zainabiyat, Zainab. Tapi istilah ini apa sebetulnya ini? Ternyata itu adalah anak-anak wanita yang enggak tahu siapa bapaknya. Kalau semacam kita ada apa? Misalnya ada Aitam. Ya, rumah Aitam. Panti anak-anak yatim. Memang orang tuanya meninggal sehingga diasuh oleh panti yatim. Di Iran tidak. Orang tuanya ada, tapi enggak tahu berapa itu orang tuanya bapaknya. Ya, bapaknya berapa enggak tahu, siapa enggak tahu. Digabung dalam istilah Zainabiyat. Nah, ini juga tambah enggak karuan. Yang mau mut'ah sama ini lebih bebas lagi karena sudah enggak ada orang tuanya ini, enggak tahu mana bapaknya. Allahu musta'an. Mau jadi apa masyarakat kalau seperti itu moralnya? Ya. Nah, ini kalau di mahasiswa-mahasiswa ini, wah, ini laris manis. Makanya di kalangan kota pelajar, namanya saja kota pelajar, tapi ketika ada dakwah syiah masuk, akan banyak anak-anak muda itu yang terjaring di sini. Ya, ya di Bogor, ya di Bandung, di Jogja, mulai naudzubillah, maka hati-hati. Ini syiah betul-betul merusak moral. Ya. Saya ngomong begini bukan untuk mingin-mingini ya. Ya, tapi untuk hati-hati. Ya, jaga ketakwaan kita. Jaga akidah kita, agama kita. Ya, dunia mereka dapat, akhirat hancur-hancuran. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi kalau Allah hukum di dunia dengan berbagai penyakit. Rugi dunia akhirat. Memang kita harus yakni berdoa dan bersabar agar Allah Azza wa Jal mencukupkan kita dengan yang halal. Nabi ajarkan doa apa? Allahumma ghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Waqfini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan karunia dan keutamaan darimu tidak perlu lagi kepada selain Engkau ya Allah. Nah, doa seperti itu supaya terhindar daripada godaan-godaan syahwat seperti itu. Kemudian ya, Syiah juga merusak akidah. Akidah manusia, terutama kita bicara muslimin ya, hancur karena akidah Syiah. Karena Syiah dalam keyakinan-keyakinan mereka ya, hakikatnya sangat berbeda dengan keyakinan muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Iman dengan Allah ya, mereka mengatakan juga beriman dengan Allah, tapi Allah yang mereka imani itu yang bagaimana? Ternyata mereka sendiri mengatakan Allah yang kami imani tidak seperti Allahnya kalian ya. Syiah sendiri sebagian tokohnya mengatakan Allah yang kami imani, Tuhan yang kami imani tidak seperti Tuhannya kalian. Jadi kalau begitu Tuhan kita sudah berbeda. Jadi memang mereka itu agama tersendiri walaupun menampilkan keislaman, tapi hakikatnya Tuhan kita berbeda. Dan diantara perbedaan yang mereka sebutkan dalam akidah-akidah mereka, kalau Tuhan yang mereka imani itu ada istilahnya bada ya. Bada itu sekarang belum tahu, nanti bisa tahu ya. Jadi ilmunya itu ada ilmu yang mendadak. Nah, ini kayak manusia saja jadinya. Manusia kan begitu sifatnya ya. Sekarang misalnya bangun masjid ini, bagusnya ini dikasih pintu jendela seperti ini. Nanti datang musim dingin, wah ini jadinya gak bagus ini, kita tutup aja semua rapat. Ya, lain waktu beda lagi, wah jadinya gak bagus, rubah lagi. Jadi pengetahuannya itu berubah-ubah. Sekarang gak tahu, besok tahu dengan pengetahuan yang berbeda. Itu keyakinan badak. Syiah meyakini Tuhan mereka itu seperti itu. Antum ahlu sunnah meyakini begitu? Abadan tidak. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Allah maha tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Allah maha tahu, maha luas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Iman terhadap Quran, mereka mengatakan kami beriman dengan Quran. Nah, ahlu sunnah mengimani, mereka juga mengatakan iman dengan Quran. Tapi ternyata Qurannya sama atau beda? Ternyata Qurannya juga beda. Ternyata Qurannya juga beda. Ya, mereka meyakini Quran Fatimah yang menurut mereka Quran yang di tengah muslimin itu ya baru sepertiganya. Quran yang ada pada mereka itu tidak ada di tengah muslimin, dan tidak ada satu huruf pun yang ada di Qurannya muslimin. Tidak ada satu huruf pun yang ada di Qurannya muslimin sekarang ini. Terus Quran bahasa apa itu? Quran bahasa apa? Bahasa Persia mungkin ya, bahasa Iran. Ya. Kalau enggak ada satu huruf pun bukan berarti bahasa Arab kan? Enggak tahu bahasa apa. Nah, itu disebut Quran Fatimah. Jadi Quran yang diimani sudah juga berbeda. Nah, jadi perbedaan yang sangat drastis sampai dalam bab rukun-rukun iman. Malaikat Jibril juga seperti itu, iman kepada malaikat. Bahwa Jibril yang mereka imani adalah bukan yang keliru menyampaikan wahyu, karena dianggap Jibril keliru menyampaikan wahyu, mestinya enggak kepada Nabi Muhammad. Jadi yang mereka imani adalah Jibril yang tidak keliru menyampaikan wahyu. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Sedemikian yakni bodoh mereka orang-orang Syiah. Ya, sehingga kata ulama kalau Syiah itu mau diumpamakan dengan hewan, Syiah itu adalah himar, keledai. Syiah itu kalau mau diumpamakan dengan hewan, mereka itu keledai. Yaitu perumpamaan hewan yang paling bodoh. Banyak cerita ya tentang hamakat, sikap-sikap bodoh mereka itu. Ya. Ala kulli hal diceritakan oleh sebagian ulama, kalau enggak salah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menceritakan tentang kebodohan mereka itu. Saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar, kaki ini ditulisi Abu Bakar sama Umar, kakinya ditulisi. Setelah itu dipukuli, pukuli kakinya karena Abu Bakar sama Umar ini, ya sampai bisa patah itu kaki dipukuli. Masya Allah, pinter sekali ya. Ya, itulah hamakat kebodohan orang Syiah dan kerusakan akidah mereka. Belum lagi akidah yang lain. Nah, sekarang yang akan kita baca adalah beberapa keyakinan mereka dan yang melatar belakangi mereka, yang akhirnya membuat mereka bersikap dengan sikap-sikap keras dan sikap-sikap yang bahkan tidak manusiawi terhadap umat, terhadap selain mereka. Di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irhab juga memasukkan ya kelompok ini dalam buku beliau Al-Irhab yang artinya aksi teror ya. Karena apa? Karena memang kenyataannya mereka ini teroris. Syiah sama dengan teroris, radikalis, fundamentalis, itu Syiah. Di antara apa yang beliau sebutkan di sini akan saya bacakan ya. Kata beliau, "Tsumma zaharat," kemudian muncul firqatun irhabiyah, kelompok teroris, "tad'i hubba ahlil bait," ngaku-ngakunya cinta kepada keluarga Nabi. Ini memang menjadi syiarnya mereka. Karena yang namanya syiar itu ya yang membuat laris, ya kan? Syiar itu kan sama dengan iklan ya. Kalau iklan itu ya bahasanya mesti bahasa yang menarik. Kalau iklan bahasanya enggak menarik, ya siapa yang mau? Maka dibuatlah suatu slogan, "Hubbu Ahlil Bait" atau "Al-Itrah," cinta Ahlul Bait keluarga Nabi, atau "Itrah." Sampai nanti pada logonya mereka yang di Indonesia bukan Quran dan Hadis, tapi Quran Itrah. Ya, biasanya gitu, ada gambar buku seperti ini. Ya, nanti di sini kalau kita biasanya Quran Hadis, bukan biasanya. Kalau mereka enggak, Quran Itrah. Begitu. Ya. Nah, ini yang mereka bawa, slogan ini. Hubbu Ahlil Bait. Tapi itu hanya yakni kamuflase. Itu hanya kedustaan. Karena sampai Ahlul Bait Nabi yang terdekat mereka enggak anggap sebagai Ahlul Bait. Siapa itu? Aisyah dan Hafsah, istri Nabi. Masa istri Nabi bukan Ahlul Bait? Allah menyebutkan sebagai Ahlul Bait. Tapi mereka justru menganggap mereka ini para wanita berzina dan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau Syekh Zaid Al-Madkhali, "Hiya min akhbathil firaq 'ala al-itlaq." Justru ini adalah kelompok yang paling jelek secara mutlak. "Wa min ashaddiha irhaban," dan termasuk kelompok teror, kelompok teroris yang paling berbahaya, paling dahsyat. "Bi aqaidiha wa afkariha al-munharifah," dengan keyakinan-keyakinannya dan pemikiran-pemikirannya yang menyeleweng. "Allati la tamut ila al-islami bisilah," yang tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sama sekali. "La fi usulihi wala fi huquqihi wala fi furu'ihi," baik dalam pokok-pokoknya maupun hak-haknya maupun cabang-cabangnya. "Bal innaha tukhaliful muslimin fi kulli syai'," bahkan mereka itu menyelisih muslimin di segala bidang. "Ala wahumur rawafid," ketahuilah mereka adalah kelompok rafidah, syiah. "Alladzina yajma'una liman siwahum bainal irhabaini al-hissi wal-fikri, yang mereka itu telah mengumpulkan dua bentuk teror terhadap muslimin, yaitu teror hissi dan fikri. Hissi yang secara fisik mereka melakukan teror, dan fikri secara pemikiran. Nah, dan memang dua hal ini biasanya ya berbarengan, artinya berjalan seiring, selalu begitu. Karena teror secara fisik umumnya itu didasari dengan teror pemikiran. Nah, kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikiran Syiah dan keyakinan-keyakinan mereka yang memang betul-betul itulah yang menjadi pendorong mereka untuk melakukan berbagai aksi teror. Di antaranya disebut oleh Syekh Zaid rahimahullah, ya, da'wahumul 'aridah annahumul firqatun najiyah. Mereka menganggap bahwa merekalah satu-satunya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, sedangkan yang lain adalah binasa, termasuk Abu Bakar dan Umar. Ini ya menjadi salah satu dasar kegiatan terornya mereka terhadap selain mereka. Disebutkan salah satu ucapan ulama mereka mengatakan, yaitu ulama yang bernama At-Tusi atau disebut dengan At-Tusi, Nasiruddin At-Tusi, ya, ulama Syiah tapi ya bukan ulama Ahlussunnah. Dia mengatakan, "Matsalu ahli baiti kama tali safinati nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharib." Permisalan keluargaku adalah seperti perahu Nabi Nuh, orang yang naik akan selamat dan orang yang tidak naik akan binasa. Ini disebutkan sebagai penafsiran bahwa seluruh umatku akan masuk neraka kecuali satu yang selamat. Tafsirannya ini. Tentu arahnya jelas, arahnya adalah mereka, bahwa mereka sebagai kelompok yang menjunjung tinggi Ahlul Bait, ya, dan merekalah satu-satunya, selain mereka adalah kelompok yang binasa. Kemudian mereka juga membinasakan itu yang binasa di dunia seperti praktek-praktek mereka. Sedikit apa kita perlu ketahui tentang keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang mulia yang wajib kita muliakan. Bagaimana tidak, keluarga Nabi. Ya, tapi Ahlus Sunnah mengetahui bagaimana sikap yang benar terhadap Ahlul Bait. Mereka memuliakan dari Ahlul Bait yang salihin, yang di atas agama, tapi tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas. Mereka dulu para sahabat memuliakan Al-Abbas, ya, memuliakan Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anaknya dan yang lain-lain dari para Ahlul Bait. Tapi bukan kemudian mereka menuhankan Ahlul Bait. Kalau Syiah menuhankan Ahlul Bait, diakui atau tidak, sampai Ali juga dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada pemikiran-pemikiran Syiah, ini salah satu dari pemikiran mereka yang nantinya menjadi salah satu landasan gerakan-gerakan terornya mereka. Kemudian juga al-qawlu bi'ismati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa kufri mukhalifih. Di antara keyakinan mereka adalah meyakini bahwa Ali itu ma'sum, dan orang-orang yang menyelisih Ali adalah kafir. Ali adalah ma'asum, dan yang tidak cocok dengan Ali maka dia kafir. Konsekuensinya berarti semacam siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang bersama beliau ketika itu, dalam pandangan orang-orang Syiah kalau begitu Rafidah kafir. Dalam pandangan orang Rafidah Syiah kafir. Kenapa? Karena tidak mengikuti Ali. Ya, menyelisihi Ali dalam kebijaksanaan Ali ketika itu. Nah, ini juga menjadi landasan gerakan terornya mereka nanti. Kemudian di antara pemikiran mereka juga qauluhum bi ismatil a'immah al-ithna asyar. Mereka juga meyakini kemaksuman imam mereka yang 12. Meyakini kemaksuman imam mereka yang 12, mulai dari Ali radhiyallahu anhu sampai kepada Al-Mahdi Al-Muntadhar nanti. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dianggap maksum. Dianggap maksum saja itu sudah berselisih dengan keyakinan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah meyakini yang maksum hanya Nabi Muhammad di umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka meyakini imam-imam mereka juga maksum. Bahkan mereka meyakini imam-imam mereka itu ya'lamunal ghaib, mengetahui perkara gaib. Mengetahui perkara gaib. Ahlus Sunnah meyakini yang tahu bab gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini imam-imam mereka tahu urusan gaib. Bahkan disebutkan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka tidak mati kecuali sekehendak mereka. Ya. Ini ada dalam kitab hadis mereka, yang itu kitab yang paling populer dan paling menjadi rujukan mereka. Ya. Yaitu kitab hadis karya Al-Kulaini. Kitab hadisnya Al-Kulaini. Disebutkan seperti itu, bahwa para imam tahu yang gaib dan tidak mati kecuali dengan kehendak mereka. Ya. Tentu ini semuanya kedustaan dan kebatilan. Seandainya betul seperti itu, ya, kenapa Khomeini sudah mati dan yang lain-lain mati? Manusia pengennya hidup terus, ya kan? Pengen hidup terus. Tapi ya, kenyataannya mereka waktunya mati ya mati. Dibawa ke dokter, diobati, diusahakan, ya tetap mati. Mana buktinya? Secara syar'i tidak benar, jelas. Secara kenyataan juga kenyataan mendustakan akidah mereka ini. Kemudian keyakinan mereka yang lain bahwa Al-Quran yang bersama muslimin itu adalah Quran yang sudah dirubah-rubah. Ya, bahkan mereka punya kitab yang khusus membahas, menurut mereka, versi mereka, bahwa Quran yang bersama muslimin itu sudah dirubah-rubah. Ya. Kitab tersebut berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrif Kitabi Rabbil Arbab. Begitu judul kitabnya. Nah, ini akhirnya juga membawa kepada perilaku teror nanti terhadap selain mereka, karena dianggap Quran muslimin sudah bukan Quran yang benar. Kemudian di antara keyakinan mereka juga kata beliau wasuhum ashabu Rasulillah birriddah wan nifaq illa bid'atan nafar. Mereka mensifati para sahabat Nabi sebagai orang-orang murtad dan orang-orang munafik kecuali hanya sebagian saja. Jadi dengan meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat murtad dan mereka adalah orang-orang munafik, kecuali beberapa orang, ya, seperti Salman Al-Farisi. Ya, kenapa Salman Al-Farisi tidak dikafirkan? Karena dari Persia, Al-Farisi, ya, Iran. Ya, sehingga tidak dikafirkan oleh mereka. Kemudian mubalaghatuhum fis sabbi wasyatmi li syaikhain, yakni berlebihannya mereka dalam mencela Abu Bakar dan Umar, sampai keyakinan mereka itu keyakinan raja'ah, meyakini apa? Raja'ah itu keyakinan yang yakni sama sekali enggak ada sangkut pautnya dengan Islam, ya. Jadi Imam Mahdinya mereka nanti akan ke dunia, apa, muncul, kemudian menghidupkan lagi Abu Bakar dan Umar, kemudian menghukum. Ya, keyakinan apa ini? Orang sudah mati, dihidupkan oleh Mahdi, kemudian dihukum, apa-apaan ini? Ya, sama sekali nggak ada dasarnya dalam Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar sampai keyakinannya begitu, bahwa Mahdinya mereka nanti akan menghukum Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Termasuk di sini disebutkan di buku yang lain atau di apa sumber yang lain, mereka menyebut Ahlu Sunnah hidungan dengan istilah Nasibi. Mereka menyebut Ahlu Sunnah dengan istilah Nasibi. Apa itu Nasibi? Nasibi, kalau makna dari kata nasoba, nasibi, nasoba itu yang menancapkan. Jadi istilah nasibi hakikatnya adalah yakni dipakai untuk orang-orang yang menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Nasibi adalah alladhi yansibu al-adawah di Ahlul Bait. Nasibi adalah alladhi yansibu al-adawah di Ahlul Bait. Seorang dikatakan nasibi ketika dia menancapkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Nah, memang ada kelompok nasibi itu yang bertolak belakang dengan Syiah. Tapi Syiah itu menamai Ahlu Sunnah sebagai nasibi, padahal Ahlu Sunnah tidak memusuhi Ahlul Bait sama sekali. Ahlu Sunnah menghormati Ahlul Bait, cuma Ahlu Sunnah tidak menuhankan Ahlul Bait seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Tapi ya, dengan kebatilan mereka menuduh Ahlu Sunnah sebagai nasibi dan menamai Ahlu Sunnah dengan istilah nasibi. Dan an-nasibi dalam pandangan mereka adalah kafirun halalud dam. Disebutkan dalam kitab Rawa Ibnu Babawayh Al-Qummi Al-Mulaqqaf Bis-Saduq An Dawud bin Farqat, salah satu periwayat mereka Ibnu Babawayh Al-Qummi yang dijuluki dengan As-Saduq, ya, dari Dawud bin Farqat, dia mengatakan qultu li Abi Abdillah, saya katakan kepada Abu Abdillah, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapat anda tentang membunuh seorang nasibi, ya, maksudnya seorang ahli sunnah yang bukan golongan mereka. Qala, dia menjawab, halalud dam walakinni attaqi alaik, sebetulnya darahnya halal tapi saya diam-diam takiyah, enggak terus terang ngomong, tapi sebetulnya halalud dam, halal darahnya. Faf'al, ya, maka lakukan, kata dia. Ini pandangan mereka. Jadi kalau orang berpandangan seperti ini, bagaimana tidak melakukan gerakan-gerakan teror terhadap muslimin karena sudah dipandang apa? Halalud dam. Juga dipandang bahwa an-nasibi najisun. Seorang nasibi, seorang ahlu sunnah itu adalah orang yang najis. Jadi dianggap seperti anjing menurut sebagian fuqaha, anjing najis, ya kan? Atau air liur anjing najis. Nah, muslimin yang lain dianggap oleh Syiah najis. disebutkan oleh Al-Khu'i ya, dalam salah satu penjelasannya, al-kafir wa huwa man lam yantahil dinan aw intahala dinan ghairal islam aw intahala islam wa jahada ma ya'lam annahu min ad-din islam bihaitsu raja'a juhduhu ila inkari risalah na'am inkar al-mi'ad yujibul kufr mutlaqan wala farqa bainal murtad wal kafir al-asli wal harbi wal dhimmi wal khariji wal ghali wal nasib. Ya. Dia ketika berbicara tentang hal-hal yang najis, ini dia sedang menjelaskan benda-benda najis. Nah, dia terangkan seperti ini. Tadi yang saya baca, terakhir dia katakan dan tidak ada bedanya antara yang murtad, yang kafir asli, yang harbi, yang dhimmi, yang khariji, yang ghali dan yang nasibi. Semuanya sama. Mereka tergolong kafir najis. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan pandangan-pandangan seperti ini dan keyakinan-keyakinan seperti ini, ini yakni membentuk pada mereka suatu apa? Keyakinan yang nanti suatu saat harus diamalkan. Begitu kan? Bagaimana tidak? Masa keyakinan hanya dipendam saja? Mereka pasti akan berusaha mengamalkan keyakinan-keyakinan mereka itu. Dan itu terbukti. Nah, lebih khusus ya, yang lebih jahat lagi, teror-teror mereka terhadap jemaah haji. Dan ternyata memang dari dasar-dasar akidah mereka ya, nampak bahwa mereka menanam permusuhan terhadap kegiatan haji, ibadah haji. Dari sejak keyakinan bahwa Karbala yang dianggap oleh mereka tanah suci, tempat terbunuhnya Husain, itu tanah suci yang lebih baik daripada Makkah. Jadi sudah menciptakan suatu keyakinan seperti itu. Ya. Ini disebutkan dalam salah satu kitab mereka, yaitu kitab Biharul Anwar. Disebutkan seperti itu. Ini ada nukilan nas yang panjang, tidak perlu saya baca, tapi kesimpulannya bahwa mereka meyakini Karbala lebih utama daripada Makkah. Kemudian menurut keyakinan mereka juga bahwa ziarah ke kubur Husain itu lebih utama daripada haji dan umrah. Kata mereka, inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah wa afdal min 20 umrah wa hajjah. Sesungguhnya ziarah ke kuburnya Al-Husain ta'dilu menyamai 20 haji dan afdal daripada 20 umrah dan haji. Nah, ini disebutkan dalam kitab Furu'ul Kafi. Disebutkan dalam kitab Furu'ul Kafi. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini beberapa keyakinan-keyakinan mereka terkait dengan seputar apa Ahlus Sunnah secara umum dan apa tanah suci Makkah. Di sini juga ada hal-hal yang lain dari keyakinan-keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa nanti Al-Qa'im, yaitu Mahdi mereka, akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dikatakan dalam kitab Biharul Anwar, innal qa'im yahdimu al-Masjidil Haram hatta yaruddahu ila asasihi wa Masjidir Rasul ila asasihi. Nanti Al-Mahdi, Al-Qa'im akan menghancurkan Masjidil Haram dan akan mengembalikannya ke pondasinya, dan akan menghancurkan Masjid Nabi dan akan mengembalikan ke pondasinya. Nah, jadi ini sudah menjadi keyakinan mereka. Jadi sangat pantas kalau mereka selalu memusuhi dan membuat onar ibadah haji. Makanya disebutkan oleh salah satu tokoh mereka, Husain Al-Khurasani, "Inna ta'if syiah yataraqabun min hinin li akhar anna yawman qariban atin yaftahullahu lahum tilkal aradhi al-muqaddasa." Sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah menanti-nanti suatu saat, ya, ada suatu hari yang dekat yang Allah bukakan untuk mereka sehingga mereka bisa menguasai tanah-tanah suci tersebut. Ini penegasan mereka, ya. Jadi begitu jahat perilaku mereka. Sekarang masih banyak yang lain, tapi kita akan lihat beberapa contoh aksi-aksi teror mereka. Orang-orang Syiah pada kaum muslimin di saat yang paling mulia, yaitu pelaksanaan haji. Bagaimana di tempat yang lain? Kalau kita melihat sekilas pelaksanaan haji itu dari sisi tempat, tempat yang paling mulia, ya kan? Dari sisi waktu, waktu yang paling mulia. Kegiatan itu termasuk rukun Islam. Orang-orang yang datang betul-betul untuk ibadah. Kondisi seperti ini mereka kacaukan. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali radhiyallahu taala beberapa contoh kegiatan teror mereka, aksi teror mereka semasa musim haji. Beberapa kali mereka melakukan itu. Kata beliau, salah satunya di sini pada halaman yang ke-18 dari kitab Al-Irhab, beliau mengatakan 17, 18 dan seterusnya, atau bahkan 16, ya, 16. Kata beliau, "Wa mal ma'arakah asyaitaniyah al-irhabiyah allati qama bihar rafidah al-majus at-tabi'un di hukumati Iran fi wilayat al-Khumaini fi haji 'am 7400 hijriyah wa fi dan seterusnya." Intinya saya ringkas saja bahwa terjadi pada tahun 1407 Hijriah, masih pada masa kepemimpinan Khomeini. Ya. Orang-orang Syiah melakukan kegiatan aksi, ya, teror terhadap jamaah haji. Tepatnya pada hari ke-6 bulan Dzulhijjah. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan. Kalau umroh-umroh sudah, ya kan, umroh kan sebelumnya sudah pada umroh. Kemudian mereka tinggal di Mekah menunggu tanggal 8 untuk mulai pelaksanaan haji. Ini tanggal 6-nya. Di sekitar Masjidil Haram. Tepatnya pada hari Jumat. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan demonstrasi. Bahkan ini kemudian Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sampai menulis kitab yang berjudul Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haram. Ya. Ilhad yakni perbuatan jahat, penyimpangan yang dilakukan oleh Khumaini, pengikutnya maksudnya, ya, kemungkinan tentunya dengan perintah dan persetujuan dia, tapi yang langsung terjun para pengikutnya di Ardil Haram, di tanah suci Makkah. Nah, bisa kayaknya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Antum bisa baca itu komentar-komentarnya dan penjelasan Syekh Muqbil rahimahullah tentang kegiatan mereka ini. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Zaid bahwa mereka ketika itu membuat suatu gerakan demonstrasi di jalan, ya, amamal Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram. Kemudian mereka bagi-bagikan yakni selebaran untuk memanas-manasi suasana, sampai pada akhirnya mereka membakar toko-toko dan mobil-mobil. Bayangkan, ini mau haji ini. 2 hari lagi, tanggal 6 berarti 1 hari lagi ya. 6 7 ya, 8 mulai haji. Mobil-mobil, toko-toko dibakar, bikin keributan di sana. Sampai akhirnya terjadi kekacauan yang luar biasa ya. Dan mereka memecah-mecah pula kaca-kaca yang ada, yang mereka bisa pecahkan. Bisa antum bayangkan seperti apa kondisinya? Kebakaran di sana sini, kekacauan, orang dalam kondisi kacau ya, ribut. Jumlah orang ketika itu berapa? Ramai sekali. Akhirnya sampai memakan kurban yang sangat banyak. Persisnya di sini disebutkan 402 orang meninggal dari berbagai negeri. 402 orang meninggal. 85 di antaranya orang Saudi dari aparat keamanan dan masyarakat sipil Saudi. 85 orang. Yang lain dari berbagai negeri. Apa salahnya mereka? Ya, apa salahnya mereka? Sampai mereka dibunuh. Yang datang mungkin sebagian dari Indonesia ketika itu mungkin sekali. Ya, apa salahnya? Mau pergi haji kok malah dibikin ribut seperti itu? Ini kegiatan teror atau bukan? Jelas ini aksi teror. Jadi sekali lagi, Syiah adalah teroris. Ya. Apa yang mendasari mereka saya berbuat seperti ini? Pemikiran-pemikiran tadi. Yang tadi kita telah sebutkan, menganggap yang lain najis, kafir, halal darahnya. Karbala itu tanah suci mereka. Dan berbagai macam hal ya yang mereka yakini, sampai akhirnya melakukan gerakan seperti ini. Syiarnya ketika itu, kata Syekh Muqbil rahimahullah, syiarnya, sekali lagi yang namanya syiar, slogan selalu indah untuk menarik orang, simpati orang. Slogannya apa? Anti Amerika, anti Rusia. Slogannya, padahal ini kata Syekh Muqbil amil di Amerika wa Rusia ya, wal Yahud dan seterusnya. Padahal ini adalah apa? Congosnya Amerika, Yahudi dan yang lain. Nah, dulu dari mana dia ketika sebelum jadi presidennya Iran? Sembunyinya di mana? Prancis ya. Iya kan? Oh, di negeri kafir bagaimana ini? Ala kulli hal, jadi slogan-slogan yang kosong dari kenyataan, bahwa kenyataan dari berbagai bukti menunjukkan mereka justru adalah yakni jongos-jongosnya orang-orang kafir. Nah, apa salahnya muslimin sampai diperlakukan seperti ini? Ini tahun berapa? 1407. 2 tahun kemudian, 1409, juga masih di kegiatan haji, ibadah haji. Bikin onar lagi. Mereka ketika itu melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi, di mana mereka menanam bahan-bahan peledak, ya, ranjau-ranjau di sekitar masjid. Mereka bawa bahan TNT dan yang lain, disebutkan itu di sebagian sumber, ya, bahan peledak TNT dimasukkan. Kemudian mereka melakukan yakni gerakan-gerakan mereka, dan mereka ini sudah dilatih memang. Nampak sekali mereka orang-orang terlatih untuk melakukan peledakan-peledakan seperti itu. Sehingga terjadilah peledakan di sekitar Masjidil Haram di sore hari Yaumus Sabi' min Syahri Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 7 berarti besok haji, tanggal 8. Ini tanggal 7-nya Masjidil Haram dibikin kacau dengan ledakan-ledakan bahan-bahan peledak tadi. Sehingga terjadilah kekacauan, dan termasuk diantaranya terbunuhnya sebagian orang, satu orang dari Pakistan, dan 16 orang terluka ketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah mereka ketika itu dapat ditangkap, ya, dan setelah melalui proses interogasi, akhirnya mereka mengaku bahwa memang tujuan mereka adalah untuk membuat kekacauan dan menimbulkan rasa takut di sana pada jamaah haji. Di samping mereka diiming-imingi al-jaizah al-mughriyah, hadiah yang membuat mereka yakni ngiler, ya, hadiah-hadiah yang sangat besar. Nah, alhamdulillah mereka akhirnya dapat hadiah, hadiah sesuai syariat Islam. Apa itu? Qatlu 16 syakhsan mukallafan aqilan, hukum Islam untuk mereka. 16 orang dari para pelaku ini hukum mati. Ya, 16 orang dari pelaku ini dihukum mati. Walhamdulillah terjadilah hukum ancung terhadap mereka pada tanggal 21 bulan 2 1410 Hijriah. Sebagian ada yang di apa namanya? Di penjara sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing setelah diteliti. Nah, ini anehnya sekarang ini justru yang dianggap radikal itu yang menghukum mati itu. Ini zaman sekarang ini justru informasi dibalik. Yang dianggap sebagai radikalis itu yang menghukum mati. Ini hukum mati, hukum mati. Ya. Tanpa melihat kejahatan mereka. Nah, ini suatu cara pandang yang terbalik. Mereka lebih memberikan kasih sayangnya kepada para pelaku kejahatan. Kasihan kalau dihukum mati. Tapi mereka tidak kasihan dengan kurban-kurban itu. Ya. Walhamdulillah ketika kejadian 1409 ini yang mati sedikit. Tapi maksud mereka akan mematikan banyak. Karena sampai bahan-bahan bedah seperti itu. Alhamdulillah. Yang mati cuma sedikit. Semoga Allah jadikan mereka meninggal sebagai syuhada. Tapi ketika tahun sebelumnya, bayangkan sampai seperti itu. Ya, salahnya apa? Sehingga ketika mereka dihukum mati, ini hukuman yang sangat tepat. Ya, hukuman yang sangat tepat. Jangan dianggap hukum mati seperti ini sebagai hukum yang tidak manusiawi. Ya. Seseorang mesti menilai dengan baik dan dengan benar. Jangan memberikan rasa belas kasih kepada para penjahat, para teroris, tapi tidak punya belas kasih kepada jemaah haji yang mereka ingin beribadah dan tidak dosa apa-apa, ya, kecuali dianggap tidak seakidah dengan orang-orang Syiah. Kemudian kata Syekh, rahimahullah, wamal mutaharatis sahiba wal masiratil munkara wal hattafatil jahiliyah allati tunazzimuha firaqur rawafid fi mausim haji kulli amin mundu an waladatis thawr al iraniyah al khumeiniyah illa suara min suara lirhab. Dan tidaklah berbagai aksi demo dan seruan-seruan yang mereka ucapkan ketika itu, seruan jahiliyah, allati tunazzimuha firaqur rawafid, yang dilakukan oleh orang-orang kelompok Syiah Rafidah di tiap tahun ketika musim haji, kata Syekh, sejak munculnya revolusi Iran, yaitu jadinya Khomeini sebagai presiden ketika itu, dan terus setelah itu tahun demi tahun ada saja kekacauan dari orang-orang Syiah. Ya. Tahun demi tahun selalu ada kekacauan dari orang-orang Syiah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga mungkin yang pernah haji, ya, yang pernah haji akan melihat memang. Walaupun alhamdulillah akhir-akhir, ya, enggak sampai mereka melakukan seperti itu karena Saudi semakin waspada dan semakin mengawasi gerakan ini. Mungkin waktu itu belum yakni begitu waspada dengan hal-hal seperti ini, tapi dengan pengalaman akhirnya waspada. sehingga mereka enggak bisa bergerak lebih luas. Ya. Namun kita tetap melihat bagaimana antisipasi yang begitu kuat dari pemerintah Saudi. Ketika mereka ngumpul-ngumpul, mesti yang jaga mereka itu, kalau kita lihat di negeri kita, bukan Hansip lagi, tapi sudah pasukan anti huru-hara. Kita lihat perlengkapan, bahkan ada tank segala di situ. Ada tank, pasukan anti huru-hara, peralatan yang lengkap ketika mereka mulai ngumpul-ngumpul itu. Ya, di tempat penginapan mereka juga disediakan tank sudah. Ya. Ini semuanya sebagai bentuk antisipasi, ya. Saudi tidak akan berbuat kecuali kalau mereka berbuat. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa memang gerakan Syiah, gerakan teror, ya. Dan ini baru sebagian kecil dari yang mereka lakukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Nampaknya sudah mendekati dulu. Teruskan aja. Zuhurnya jam berapa? Jam 12 kurang 10. Ya, sementara kita cukup dulu. Insyaallah nanti bisa dilanjutkan. Entah gimana caranya tadi, dia bisa dilanjutkan mungkin pada zuhur. Beberapa materi yang belum tersampaikan. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.